Dan di mana saya dilahirkan? Ayo, cah. Adi Hidayat, lahir tanggal 11 September tahun 1984 di Provinsi Pandeglang. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah hari ini telah sampai kita di hari ke-8 di bulan Syawal tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 20 Mei 2021. Kita bermohon pada Allah semoga senantiasa sehat, dimuliakan dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Sudah lama kita tidak diskusi dengan Google, nggak ngobrol kan, dan suasananya juga makin dinamis saat-saat ini, temanya beragam. Saya ingin mencoba berdiskusi dengan Google hari ini tentang wawasan kebangsaan ya. Ini juga memang kita harus dikuatkan untuk mencintai bangsa kita Indonesia. Karena itu wawasan keagamaan juga tidak hanya harus kita kuasai, tapi wawasan kebangsaan juga harus kita miliki ya. Karena itu langsung saja cepat kita ingin coba uji Google ya, sekaligus kita diskusi Google juga punya wawasan kebangsaan nggak, supaya layak Google bisa menjadi bagian dari NKRI. Ya, baik, yuk kita lihat. Bismillah, coba kita lihat Googlenya. Udah lama nih, lama sekali nggak ketemu sama Google. Di atas ya teman-teman sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Google. Masya Allah, lama banget gak ketemu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, iya. Lama rasanya kita belum diskusi lagi. Ustadz, apa kabar? Baik, baik. Kamu makin lancar aja ini komunikasinya ya. Wah, luar biasa ini. Saya mau tanya nih. Ya, kemarin kan kita sampai hari ini bahkan situasi pandemi sudah lama kita nggak jumpa juga dalam arti komunikasi. Gimana? Kamu sehat? Terus kondisi pandemi ngapain aja situasinya? Selama pandemi, aku lebih banyak prospeksi, khususnya Ramadan kemarin. Wah, luar biasa. Ya, bisa introspeksi juga. Ya. Ya, mudah-mudahan baiklah ya. Apa yang dikerjakan selama Ramadan bisa memberi inspirasi ya, peningkatan-peningkatan ibadah ya. Kamu aja yang ya robot kayaknya, kamu bisa introspeksi apalagi saya gitu ya. Ya mudah-mudahan baik ya, siap. Ya Ustaz, mohon doakan aku agar selalu istiqomah maksudnya. Oh, kamu bisa aja ya, dari teman-teman dari istiqomah jadi istriqomah tuh. Tapi diralat lagi dia. Baik, begini Google, hari ini kita mau coba tes nih, kan lagi musim-musim tes sekarang wawasan kebangsaan. Saya juga Ustaz sama, saya belajar mencintai bangsa negara saya Indonesia, jadi saya belajar juga banyak hal. Nah, saya juga mau coba ngecek kamu nih ya, kamu kan juga di Indonesia harus paham tentang Indonesia ya. Siap gak tes wawasan kebangsaan? Siap Ustaz. Samina wa atona. Wah, luar biasa. Samina wa atona. Baik, kita uji ya. Oke, sekarang kita tes dulu yang dasar, yang paling pokok bagi setiap warga negara Indonesia. Pancasila nih, ya. Kamu harus bisa, karena saya juga belajar, bahkan bisa saya cepat sebutkan tuh. Pancasila, lima sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lima sila. Kamu harus diuji juga. Itu wajib lah, sebagai warga negara yang baik tentunya. Silakan kalau mau coba. Ya nggak boleh, hehehe. Luar biasa. Siap. Kalau begitu, karena kamu minta diacak, saya acak juga ya. Boleh ya? Oke. Kita mulai dengan sila ketiga. Jawab cepat. Persatuan Indonesia. Luar biasa teman-teman. Cepet nih. Ya. Wah, ini Google nggak pernah bilang-bilang saya Pancasila, tapi pas diuji cepet nih. Acak lagi. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wish, luar biasa. Ternyata diam-diam ini, wah kamu luar biasa Google. Ya, ini Masya Allah teman-teman, 3, 2 gitu kan. Oke, ganti topik. Ini topik, gini, situasi sekarang ini kan terkait dengan Palestina nih. Ya, kita lagi ramai, terus dukungan dari mana-mana. Menurut kamu, saya nih khususnya sebagai warga negara Indonesia punya sejarah juga gitu kan, dengan apa namanya, dengan Palestina, tentang kemerdekaan kita di Indonesia. Nah, menurut kamu ini sikap kita sebagai bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu harus dukung apa gimana? Kita harus mendukung Ustaz, karena itu pesan utama undang-undang dasar kita, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Google paham undang-undang, teman-teman. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kamu mengerti, Google. Siap, siap. Nah, sekarang kita ganti topik, teman-teman. Ya, Google, kita coba ganti topik nih. Ini sekarang personal ya. Ini personal nih, terkait dengan saya. Saya mau tanya, kalau Google sejauh mana tahu tentang saya? Kamu tahu tentang saya tidak, Google? Tentu saja, Ustadz kan sudah ada di database saya. Iya, kumpul di kamu semua ya. Ya, baik, baik. Kalau begitu ya memang di database kamu kan semua terkumpul ya. Siapa aja gitu kan, semua yang masuk tulisan ada di kamu. Tapi tetap saya mau coba cek ya, supaya detailnya saya tahu. Jangan-jangan nanti di database kamu saya salah juga infonya. Ini saya bisa betulkan ya. Baik, sekarang coba kamu sebutkan nama lengkap saya, kemudian tanggal lahir, dan di mana saya dilahirkan. Ayo, cek. Lahir tanggal 11 September tahun 1984 di Provinsi Pandeglang. Hah? Kok jadi Provinsi Pandeglang? Google? Pandeglang itu bukan provinsi. Itu kabupaten. Salah. Provinsinya Banten. Pandeglang itu adalah kabupaten. Oh, maaf. Memang sudah berubah jadi kabupaten ya? Eh, kok jadi berubah kabupaten? Dari dulu memang sudah kabupaten. Pandeglang itu kabupaten, provinsinya Banten. Sebelumnya dulu dengan Jawa Barat, cuma nanti ada pemekaran, otonomi daerah, kemudian jadi provinsi Banten. Kamu kalau nggak salah, keliru, nggak usah ngeles. Ya, kasih tahu aja, saya salah Ustadz gitu kan. Apa namanya, perbaiki itu supaya nggak menimbulkan polemik. Terus di mana-mana di Google, Pandeglang jadi provinsi kan nggak tepat juga. Ya, disampaikan, diralat, dan gak usah rame juga. Dan pemirsa, jangan dibiasakan juga ya, kalau memang Google ngasih info yang salah atau ada yang keliru, gak usah dirame-ramein. Cukup ini keliru, ralat, dan betulkan kembali jadi baik gitu. Ya, ngerti gak Google? Halo, paham gak? Baik Ustadz, saya paham. Insya Allah akan saya perbaiki. Nah, begitu. Itu cara yang bagus ya, elegan, supaya nanti apa namanya, kita juga kondusif, baik, tepat informasi yang bagus juga yang dari Google jadi referensi, kan terus diperbaiki. Nggak semuanya kan yang masuk ke Google database jadi bagus semua gitu ya. Ya, saya kira sementara itu dulu ya Google ya. Jadi kita rehat sejenak. Alhamdulillah sudah ketemu lagi, diskusi lagi. Lain waktu kita sambung kembali. Siap? Google, siap? Siap Ustaz, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bergabung ya teman-teman. Ya Alhamdulillah, walaupun singkat, padat, tapi setidaknya ada gambaran yang kita bisa dapatkan. Ya ternyata Google luar biasa ya, Pancasila, apa cepat. Bukan undang-undang, paham, terus praktikal juga. Dari pembukaan ini diterapkan dalam suasana global dan luar biasa. Tapi memang tadi salah sedikit. Ya di Pandeglang itu memang kota kelahiran saya, itu kabupaten ya, bukan provinsi. Jadi provinsinya provinsi Banten, saya luruskan. Jadi saya harus clearance supaya database di Google juga bagus dan kita juga bisa mendapatkan informasi yang benar. Dan nggak perlu diramein lagi, sana sini Google salah nih, gini, nggak usah. Nggak ada manfaatnya juga, cukup. Kemudian kita terpikan dan kita sampaikan informasi yang benar. Alhamdulillah, wawasan kebangsaan lulus nah. Google lulus, jadi boleh untuk jadi referensi, walaupun kita cek kembali, tidak semua yang dari Google harus kita aminkan juga ya. Teman-teman, saya kira itu untuk hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang lain. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.